Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran tentang zakat dari syarah untuk atau penjelasan untuk hadis Jibril. Sebelumnya bagi yang nyimak di pertemuan yang lewat di halaman 416, kemarin kita ada satu kosakata yang kita lewati di paragraf terakhir, al-almas artinya intan. Kemudian kita sampai sekarang di athalis ya. Athalis. Oh, nah. Qala asy-Syari rahimallahu taala, adapun jenis harta yang kena zakat jenis yang keempat adalah harta perdagangan. Ya, telah kita bahas harta-harta yang kena zakat, yang pertama emas dan perak, kemudian yang kedua adalah binatang ternak, kemudian ketiga adalah hasil pertanian. Oh, kayaknya belum itu. Tiga ya. Yang ketiga adalah al-kharid minal ardi, hasil pertanian yang keluar dari muka bumi berupa biji-bijian atau hasil pertanian non biji-bijian. Semisal korma, kemudian gandum, beras, dan gandum syair dan semacam itu. Untuk zakat, untuk harta zakat jenis ini harus mencapai nisab, batas minimal kena zakat, yang ukurannya adalah 300 sok dengan ukuran sok yang ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ukuran, satu ukuran yang telah dikenal oleh orang oleh para petani yang membayar zakatnya. Ya, maka 300 sok kalau pakai ukuran standar atau yang umum kita kenal, 1 sok itu sama dengan kewajiban zakatul fitri, 2,5 kilo. Yang umum kita pakai, tolak ukur yang kita pakai, 1 sok itu sama dengan 2,5 kilo. Berarti 2,5 kilo kali 300 itu kurang lebih. Maka jika seorang itu punya punya hasil pertanian, contohnya di sini misalnya kebun kurma yang berbuah, kemudian hasilnya mencapai nisab, maka wajib membayar zakat. Dan zakat yang dibayarkan dalam bentuk kurma, dan taklah yang dipilih adalah jenis kurma yang pertengahan nilainya. Kalau kebun tersebut ada, karena kurma itu harganya beda-beda, ada yang sangat mahal, ada yang sedangan, ada yang ini, dia punya sejumlah kebun, total semua kormanya sampai nisab, maka diambil yang tengah-tengah, bukan harga yang sangat mahal, bukan pula yang sangat murah. Maka tidak diambil dari yang korma kualitas bagus, karena ini menyebabkan petaninya terzalimi. Tidak pula kualitas yang jelek, dengan ini maka si petani yang bayar zakat zalim dengan penerima zakat. Namun hendaknya diambil yang pertengahan. Wa idza ba'al insanu thamarahu, namun jika seorang itu menjual hasil pertaniannya, hasil panennya itu seluruhnya dia jual, maka nanti zakat yang diserahkan adalah berupa dalam bentuk uang. Ya, maka di sini disampaikan, maka hasil pertanian itu boleh jadi ditimbun untuk kepentingan pribadi dan keluarga, dan boleh jadi dijual. Ya, maka jika itu ditimbun, maka dibayarkan dalam bentuk hasil pertaniannya. Jika beras cuma ditimbun untuk kemudian simpenan di rumah, seperti orang-orang desa dulu, ya, nanti ada lumbung gabah di dalam rumah, ya, maka zakatnya dalam bentuk beras. Ini disetorkan dalam bentuk beras yang diberikan pada fakir miskin dalam bentuk beras. Namun kalau di sini disampaikan, kalau dijual semua, bahkan beli jadi dijual semua, maka yuzaki minathaman, maka zakatnya diambil dari hasil penjualan, sehingga bentuknya uang. Nah, maka ketika namun hasil pertanian tersebut sudah sampai nisab, maka wajib zakat. Dan wa miqdar zakat dan kadar zakat yang wajib diserahkan untuk hasil pertanian itu adalah 1/10. 1/10 dari total panen, misalnya panennya 1 kintal, maka 1/10-nya 1 kintal. Ini adalah 1/10 manakala yasrab sayhan, manakala tanamannya tersebut mengambil air yang mengalir, jadi mungkin di dekat sungai atau di dekat irigasi. Bituni makain tanpa mesin atau mawatir tanpa motor, ya, alat untuk memindahkan air, maka zakatnya adalah al-usur 1/10 dan itu utuh 1/10. Artinya ya dibagi 10 bagian, maka satu ambil satu dari 10 bagian tadi. Itu yang dipakai diserahkan pada fakir miskin atau yang lainnya dari orang-orang yang berhak menerima zakat. Maka di sini contohnya, misalnya seorang itu punya 10.000 kilo, maka kewajiban zakatnya adalah 1.000 kilo. Namun jika air itu diambil dengan menggunakan alat motor penarik air atau mesin tertentu atau serupa dengan itu, maka zakatnya adalah 5%. Artinya kalau hasil pertanian adalah 10.000 kilo, maka 500 kilo saja. Wadhalika dahan tersebut karena dalahan pertanian yang diairi dengan biaya, maka tentu si petaninya itu mendapatkan biaya atau beban terbebani lebih banyak daripada beban yang dialami oleh petani yang pengairannya tanpa biaya. Oleh karena itu, maka diantara kebijaksanaan Allah Azza wa Jal dan kasih sayangnya, Allah memberikan keringanan zakat untuk para petani yang mengairi kebunnya atau sawahnya dengan menggunakan biaya, sehingga perlu biaya, demikian juga capek untuk urusan pengairannya, maka diberi keringanan sehingga cukup 5% dari total panen manakala sudah sampai nisab. Kalau belum sampai nisab, maka tidak ada zakatnya sama sekali. Catatan penting berkaitan dengan hal ini, faktor yang bisa untuk mengurangi itu cuma satu saja, yaitu masalah biaya pengairan. Adapun biaya pemupuan, biaya penyemprotan dan sebagainya tidak dianggap oleh syariat. Yang dianggap, yang dipertimbangkan, jadi yang dijadikan oleh syariat sebagai sebab untuk dikuranginya persentase yang harus dikeluarkan, sebab satu-satunya yang dipertimbangkan oleh syariat cuma masalah biaya pengairan, yang lainnya tidak masuk dalam hitungan. Kemudian harta jenis yang keempat yang terkena kewajiban zakat adalah urudut tijarah, barang perdagangan. Yang dimaksud dengan barang perdagangan adalah setiap barang yang diniatkan, disiapkan oleh pemiliknya untuk dijual. Boleh jadi yang namanya barang perdagangan ini boleh jadi ikarat berupa tanah. Boleh jadi tanah. Ya, maka mungkin boleh jadi ada tanah yang statusnya barang perdagangan. Ketika orang itu beli tanah tujuannya untuk investasi, ya, untuk dijual lagi. 10 tahun lagi nanti akan saya jual, 5 tahun lagi saya akan jual, saya akan dapat untung karena harga tanah mesti naik. Ya, maka kalau dia maksudkan untuk dijual kembali, artinya dalam bahasa kita sekarang untuk investasi, maka ada kewajiban zakatnya setiap setahun sekali. Demikian juga boleh jadi yang namanya harga, yang namanya barang perdagangan, itu boleh jadi dalam bentuk akmisyah, kain, atau wadah-wadah, boleh jadi tembikar, guci, atau ember, atau yang lain, mobil dan sebagainya. Maka yang namanya barang perdagangan itu tidak ada bentuk tertentunya. Ya pokoknya semua barang yang dijual lagi, dibeli untuk dijual lagi, itu barang perdagangan. Oleh karena itu semua yang ditawarkan untuk dijual, artinya dimiliki dengan tujuan kita tunggu adanya untung selama beberapa waktu, kemudian dijual, maka itu adalah urutu tijarah, barang perdagangan yang wajib dizakati. Dan kadar zakat untuk zakat perdagangan adalah rubu usur 2,5%. Sama seperti kewajiban zakat untuk emas dan perak. Oleh karena itu, maka jika kita punya harta, punya harta dan kita ingin tahu berapa kadar zakat, maka caranya gampang. Yaitu kita bagi harta tersebut menjadi 40 bagian, maka salah satunya itu sama dengan 2,5%. Satu bagian dari 40 bagian itu sama dengan 2,5%, itulah zakatnya. Oleh karena itu, maka jika seorang punya 40 ribu dirham, maka zakatnya adalah 1000 dirham. Jika seorang itu punya 120 ribu rial, misalnya disini contohkan, maka 3000 rial adalah zakatnya, demikian seterusnya. Maka ringkasnya, jika kita ingin menghitung zakat harta kita, maka cara sederhananya, maka bagilah harta tersebut menjadi 40 bagian, maka satu bagiannya itu sama dengan 2,5%, dan itulah zakatnya. Nah, zakat perdagangan atau barang perdagangan dalam bahasa Arab itu disebut urudun, dan urudun itu diambil dari kata-kata arada, artinya sesuatu yang dulunya ada, dulunya tidak ada, kemudian ada, kemudian tidak ada. Dari kata-kata arada, arada itu mengandung makna dulunya tidak ada, kemudian ada, kemudian setelah itu tidak ada. Maka barang perdagangan dalam bahasa Arab disebut urudu tijarah li'anna laysa bithabit, karena barang perdagangan itu tidak permanen di tangan penjualnya. Bahkan dia tidak ingin lama-lama di tangannya. Dia ingin segera laku dan ada yang beli. Dulu tidak ada, kemudian dia kulaan jadinya ada, setelah itu dia jual sehingga tidak ada. Karena itu dia adalah muncul kemudian hilang. Dan segala sesuatu yang muncul kemudian hilang dalam bahasa Arab disebut aradan. Oleh karena itu, harta dunia, kenikmatan dunia, sebagaimana Allah firmankan di surat An-Nisa ayat yang ke-94, itu disebut arada. Tabtaghuna aradal hayatid dunya. Kalian mencari-cari, memburu aradal hayatid dunya. Arad dari kehidupan dunia. Yang dimaksudkan adalah kesenangan, kenikmatan hidup dunia. Karena kenikmatan hidup di dunia itu ada, kemudian tidak ada. Boleh jadi dianya yang tidak ada, atau kitanya yang tidak ada. Boleh jadi kemudian kita miliki setelah itu rusak, atau kita miliki setelah itu dimaling orang, boleh jadi setelah itu kita miliki kemudian ditabrak orang, hancur, hilang. Atau hilang karena kitanya yang menghilang. Karena kitanya mati duluan, barangnya masih ada, maka jadi hilang karena tidak ikut kita. Jadi hilang karena tidak ikut ke alam kubur bersama kita. Maka demikian juga harta perdagangan di tempatnya seorang pedagang, maka itu bersifat semacam itu, ada kemudian tidak ada. Maka seorang pedagang itu kulaan satu barang, dia tidak menginginkan untuk memiliki bendanya. Namun yang dia yang diinginkan dari dibalik benda tersebut min kasbin yurba, yaitu keuntungan. Keuntungan dibalik ya, barang tadi. Oleh karena itu bisa kita jumpai ada seorang yang kulaan di waktu pagi, kemudian karena untung di akhir ya, di akhir hari, di akhir siang, maka dia pun kemudian menjualnya. Maka barang perdagangan kesimpulannya adalah semua yang disiapkan dan dimaksudkan untuk diperdagangkan dan ada zakat di dalamnya. Adapun kaifiyatu zakatil arud, adapun tata cara pembayaran atau perhitungan zakat barang perdagangan. Idza jaa waqtu zakati fi malika, maka jika telah tiba waktu pembayaran zakat pada harta perdaganganmu, maka tukawin kulama indaka min hadil urud, maka hendaknya anda taksir total nilai dari barang yang ada, barang yang hendak dijual yang ada, kemudian anda keluarkan 2,5% dan yang dikeluarkan adalah nilainya. Hatta wa in kunta lam tastariha ila akhiran, dan meskipun barang tersebut baru saja dibeli. Misalnya jatuh tempo kewajiban zakat perdagangan itu jatuh temponya di bulan Rajab. Padahal baru saja beli sebulan sebelumnya baru saja beli atau kulaan barang. Maka kita katakan jika tiba bulan Rajab maka perkirakanlah nilainya, harganya. Bimatusawi, dengan apa yang sama dengan harga jual barang tersebut, kemudian bayarkanlah zakatnya. Jika ada orang yang meminta, ada yang bertanya, bukankah barang ini belum genap 1 tahun di tempatku, maka kita katakan tidak ada tolak ukur 1 tahun untuk barang perdagangan, karena barang perdagangan itu dibangun di atas prinsip harganya, nilainya. Walqimah laha, dan nilai dari barang tersebut telah 1 tahun bersama anda. Oleh karena itu maka perkirakanlah bima tusawi, dengan yang setara pada saat jatuh tempo kewajiban bayar zakat. Sawan akana aktsara mimma istaratah bihi am aqalla, baik lebih banyak daripada harga kulaannya ataukah lebih sedikit. Ya, maka berkaitan dengan zakat perdagangan, maka zakat perdagangan itu yang dilihat adalah akhir tahun. Yang dilihat akhir tahun, mulai dagang bulan Rajab, dan ingat kalau ukur 1 tahunnya pakai Hijriah. Bulan mulai dagang bulan Rajab, maka bulan Rajab tahun depan, atau mulai dagang buka toko online atau toko offline bulan Rajab tahun kemarin. Sekarang bulan Rajab misalnya, maka saat ini stok barang yang kita miliki yang menjadi kekayaan usaha, kekayaan perdagangan kita, stoknya ada berapa? Kemudian uang yang itu milik, uang itu yang milik perusahaan, milik usaha, milik bisnis kita itu ada berapa? Totalkan untuk barangnya ditaksir dengan harga jual, bukan harga kulaan, bukan harga beli, namun harga jual. Maka baik ternyata setelah ditotal itu sama dengan modal, atau lebih banyak atau lebih sedikit ternyata. Kemarin waktu mulai dagang bulan Rajab tahun kemarin 50 juta misalnya. 50 juta. Sekarang kok ternyata kekayaan perusahaan ya, cuma 40 juta. Maka itu enggak mengapa. Tidak harus kemudian disyaratkan harus lebih banyak daripada modal awal di awal tahun. Maka itu modal di awal tahun tidak diperhitungkan. Di sini tadi dikatakan sawa'un kanat aktsara mimma ishtaraita bihi am aqalla. baik ternyata setelah ditotal di akhir tahun itu ternyata nilai kekayaan usaha itu lebih banyak daripada modal awal yang dipakai untuk kulaan awal, ataukah ternyata lebih sedikit. Ini tidak mempengaruhi. Dulunya modal awal 100 juta, sekarang diputar setahun, jadinya ketemunya sekarang 60 juta. Nah, itu tidak masalah. Ini tidak masalah. Oh, terus oh ya berarti kan rugi ya. Berarti enggak kena kena zakat, tidak. Tetap kena zakat meskipun sekarang ini di akhir tahun ternyata lebih sedikit daripada modal awal tahun. Ya, maka dicontohkan fa in qudira, maka seandainya Anda kulaan di awal tahun. Di awal tahun modal awal tahun Anda adalah 10.000 riyal. Dan pada saat kena wajib zakat, yaitu pada waktu genap satu tahun, ternyata tusawi sama dengan ditaksir barang-barang yang ada kekayaan toko ini, ternyata kok cuma ketemu 8.000 riyal. Maka ada kewajiban zakat pada pada 8.000 riyal tadi. Maka itu yang jadi tolak ukur. Maka jika Anda dulu ketika membeli barang ini, kulaan, itu dulu harganya 8.000 riyal, namun saat wajib zakat itu setelah genap 1 tahun kok kemudian berubah menjadi 10.000 riyal, maka zakatnya itu mengacu pada 10.000-nya, bukan 8.000-nya. Jika kemudian kita tidaklah jika kita tidak bisa mengetahui apakah ini untung ataukah tidak untung, maka yang jadi tolak ukur adalah modal awal. Maka ukurlah dengan modal awal. Jika tidak bisa ngitung karena jelimet sekali dan sebagainya, naksir juga tidak bisa, maka di sini sampaikan patokannya pada modal awal. Ya, jadi di sini dijelaskan bahasanya yang jadi tolak ukur pada hakikatnya itu bukan modal awal, uang yang kita belanjakan untuk kulaan. Ya, namun bagaimanakah harga barang-barang tersebut saat telah genap satu tahun? Kalau ini misalnya barang yang nilainya misalnya yang harga jualnya itu lama, misalnya tanah atau rumah, dulu ketika beli harganya, tapi kalau turun enggak mungkin ya. Dulu ketika beli harganya 50 juta. Setelah sekarang 1 tahun belum laku, harganya sekarang standar pasaran normal. Meskipun kita pasangnya di atas normal, tapi kalau mau jujur, normalnya sekarang harganya 100 juta misalnya. Maka 2,5% kali 100 juta. Maka yang jadi tolak ukur adalah harga saat kena wajib zakat, yaitu setelah satu tahun. Nih. Jadi kalau untuk barang-barang yang untuk dijual itu butuh waktu bertahun-tahun, maka tidak melihat duit yang dikeluarkan saat dulu, akan tetapi yang dilihat adalah harga standar barang tersebut saat telah genap satu tahun sekarang. Namun kalau kemudian untuk barang-barang yang perputarannya cepat, boleh jadi karena warung makan dan sebagainya, maka ringkasnya sebagaimana tadi saya sampaikan, tidak, yang dilihat bukan modal awal, namun berapa kekayaan perusahaan sekarang. Namun yang dimaksud dengan kekayaan di sini itu tokonya tidak dihitung, piringnya tidak dihitung, namun yang mau dijual plus duit cashnya. Yang mau dijual, produk yang ditawarkan, yang dimaksudkan untuk dijual, dan uang cashnya di total di akhir tahun kok sampai nisab, maka kena zakat 2,5%. Tapi kalau untuk barang yang lakunya bertahun-tahun, semacam investasi tanah, investasi rumah, maka yang dilihat adalah harga saat kena wajib zakat, bukan harga saat saat dibeli pertama kalinya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah sasaran zakat. Maka zakat diberikan kepada orang-orang yang telah Allah tentukan dengan kebijaksanaannya, yang ada di surat At-Taubah ayat yang ke-60. Yaitu ada 8 golongan, ada fakir miskin, amil, ada orang yang dijinakkan hatinya, diambil simpati hatinya untuk kemudian berkaitan dengan masalah budak, orang yang terlilit utang, fisabilillah, dan musafir yang kehabisan bekal. Setelah itu Allah mengatakan faridatan minallah, ini adalah kewajiban yang datang dari Allah, artinya tidak boleh tidak, zakat itu cuma untuk 8 golongan di atas, tidak boleh diselewengkan, tidak boleh dikorupsi kemudian diberikan kepada yang lain. Wallahu alimun hakim. Dan ini semua ketetapan yang Allah tetapkan ini berdasarkan ilmunya, dan ilmu Allah adalah ilmu yang sempurna, dan berdasarkan hikmah dan kebijaksanaannya, bukan hanya suka-suka. Allah menetapkan hal ini dasarnya bukan suka-suka, namun atas dasar ilmu dan hikmah. Itulah yang terbaik untuk hidup manusia. Ya, maka yang pertama dan yang kedua dari orang yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah fakir dan miskin. Mereka adalah orang yang tidak menjumpai harta yang bisa mencukupi kebutuhan makan mereka, kebutuhan pokok mereka, dan keluarga yang dia tanggung selama dalam jangka waktu 1 tahun. Maka misalnya ada seorang yang rajulun muwazzafun, seorang PNS dengan gaji bulanan kurang lebih, kalau di sini disebutkan 4.000 rial. Akan tetapi dia punya keluarga yang dia tanggung pengeluarannya untuk kebutuhan dia dan keluarganya 6.000 rial. Maka ini dia adalah orang yang miskin meskipun PNS. Karena dia tidak menjumpai apa yang mencukupi kebutuhannya. Ya, maka maka dia kebutuhannya kurang, karena dia cuma punya 4.000, namun kebutuhannya 6.000. Maka kita berikan kepadanya apa yang menjadi kebutuhannya, kekurangannya. Maka dia gajinya cuma 4.000 rial per bulan kali 12, padahal kebutuhannya adalah 6.000 rial per bulan, dan itu kali 12 tentunya. Maka bisa kita berikan kepadanya sebanyak 24.000 rial dari zakat dengan tujuan untuk menyempurnakan, untuk supaya bisa dia memberikan nafkah untuk dirinya dan keluarganya secara sempurna. Nah, ada juga ada orang lain, PNS yang lain, gajinya 6.000 rial dalam sebulan, akan tapi dia punya keluarga besar, biayanya berat, ya, maka kebutuhannya ya, dia tidaklah kebutuhan cukupnya, dia cukup kalau 12.000, kalau punya penghasilan sebesar itu. Maka kita berikan padanya zakat sebanyak 72.000. Dan kalau perkataan para ulama-ulama fikih di buku-buku fikih standar akan menyampaikan bahasanya kita berikan kepadanya apa yang mencukupinya untuk kebutuhannya selama 1 tahun, dan tidaklah kita berikan kepadanya lebih dari apa yang mencukupinya selama 1 tahun. Karena maka selama kemudian setelah lewat 1 tahun, maka akan zakat baru yang akan menutupi kebutuhannya. Oleh karena itu para ulama fikih menetapkannya dengan hitungan kebutuhan selama 1 tahun. Maka pelajaran yang bisa kita ambil, bahasa yang jadi tolak ukur, ya, tolak ukur fakir dan miskin, itu bukan gaji. Itu bukan gaji, bukan penghasilan, namun pengeluaran. Maka boleh jadi ada seorang pengusaha, dia penghasilannya sebulan 10 juta misalnya, namun istrinya 4, anaknya sekian. Istrinya 4, anaknya sekian, semuanya butuh makan semua. Nah, maka boleh jadi penghasilan 10 juta tadi menyebabkan dia masih miskin. Menyebabkan dia miskin karena istrinya 4 itu ibu rumah tangga semua, ya. Dan meskipun bukan ibu rumah tangga, juga suami yang wajib menanggung nafkahnya. Nah, anaknya sekian banyak, maka penghasilan 10 jutanya itu tidak cukup. Maka yang jadi tolak ukur, dia sebulan 10 juta kok masa miskin. Itu mungkin saja. Mungkin saja miskin. Kalau 4 orang istri, per istri anaknya 10, kan? Misalnya 44, kan? Tambah dia sendiri 45 orang yang harus dipenuhi kebutuhannya. Gaji 10 juta itu untuk membiayai sebanyak orang ini kan habis, ya, misalnya. Maka yang jadi tolak ukur miskin dan bukan miskin itu kalau dalam masalah syariat, dalam masalah zakat, itu bukan penghasilan, namun pengeluaran. Namun pengeluarannya ditimbang, ini cukup enggak untuk biaya makan, kebutuhan sehari-hari, untuk dia dan keluarganya. Oh, ternyata meskipun dia penghasilnya 10 juta, ternyata kebutuhan dia per hari itu harusnya 15 juta, selama per bulan itu 15 juta misalnya. Maka jadinya dia min, ya. Itu termasuk miskin. Itu termasuk miskin meskipun penghasilannya 10 juta per bulan. Itulah ukurannya, itu bukan penghasilan, namun menimbang juga pengeluaran, tanggung jawab yang dia yang terbebankan kepada dirinya. Nah, kemudian berkaitan ini, kalau aturan baku dalam masalah di fikih zakat, maka berapa ketika seorang itu punya zakat, boleh jadi zakatnya itu 300 juta misalnya. Saya pernah ketemu dengan pengusaha di Jogja, itu zakatnya 2,5% dari duitnya itu 300 juta. Ini uang Jogja. 2,5% itu 300 juta. Itu 2,5%, 100%-nya jatuh sendiri kan. Nah, itu 2,5%-nya 300 juta. Nah, kalau kemudian orang itu punya kewajiban zakat, zakat itu 300 juta. Dia mau kemudian bayarkan zakatnya ini kepada, misalnya ada satu tetangganya yang miskin, dia mau beri zakat. Itu berapa yang harus dia berikan? Kalau aturan baku dari di fikih-fikih zakat itu tadi yang sebagaimana kita baca, diberikan kepadanya apa yang menjadi kebutuhannya selama 1 tahun. Kalau dia kemudian kekurangannya per bulan 5 juta, berarti ya tinggal 5 kali 12. 5 kali 12 berapa? 60 juta. Maka orang yang kemudian mau mengeluarkan zakatnya dan 2,5%-nya tadi 300 juta tadi, ya ngasih ke dia 60 juta. 60 juta dan dipeseni ini untuk kebutuhan nafkahmu dan keluargamu selama 1 tahun. Nah, ini kalau kalau ketentuan aslinya, ketentuan asli di buku-buku fikih demikian. Jadi tidak kemudian dicicil, di waktu diserahkan, digelontorkan ke dia langsung 60 juta. Atau dibuatkan tabungan, ini 60 juta, silahkan kemudian itu jadi hak milikmu untuk kebutuhan nafkahmu dan keluargamu selama 1 tahun. Jadi tidak modelnya kemudian sebulan, kemudian 5 juta, kemudian nanti bulan lagi, nanti tak kasih lagi, dan seterusnya. Modelnya tidak demikian. Kalau aturan baku di buku-buku fikih, itu modelnya digelontori duit, jadinya kan besar kan, duit dalam jumlah yang besar. Dan tadi disampaikan, tidak boleh lebih dari kecukupan yang cukup untuk selama 1 tahun. Tadi kalau 1 tahun cuma butuh tambahan 60 juta, tidak boleh dikasih 70 juta. Nanti tahun depan kan orang ini bayar zakat lagi kan. Nah, orang tadi kan nanti juga ada zakat baru. Nah, nanti urusannya adalah di zakat baru tahun depan. Namun kalau di tempat kita kan ini problem. Kalau dipraktekan letak-letak sebegitu buku fikih itu problem tuh. 60 juta digelontorkan tadi itu enggak sampai setahun dah habis. Nah, orang miskinnya enggak amanah misalnya. Orang miskinnya dipesoni ini untuk ini. Dipesoni untuk selama kemudian 1 tahun. Itu bisa dipastikan kalau di tempat kita. Karakter dengan mengenal orang, karakter orang Indonesia itu enggak bakalan amanah itu. Ini Pak, uang Anda 60 juta untuk memenuhi kebutuhan Anda setiap bulan selama 1 tahun. Itu kurang lebih bisa dipastikan enggak amanah. Baru 6 bulan atau bahkan kurang udah habis itu. Wah, ini kebetulan punya 60 juta nanti untuk beli ini dan seterusnya. Maka karena kondisi amanah manusia di zaman ini itu demikian rusak secara umum di berbagai tempat dan di Indonesia secara khusus, boleh tidak kemudian ditahan biar supaya dia menimbang untuk kepentingan dia, masalah dia. Maka di kalangan fikih kontemporer itu ada pembahasan tentang masalah gimana hukum menahan zakat demi kepentingan penerima zakat. Boleh ataukah tidak? Ada persisian ulama kontemporer, karena ini masalah kontemporer. Kalau masalah karena ketetapan, kalau di fikih klasik itu sudah baku, berikan kepadanya kebutuhan dia selama 1 tahun. Menimbang enggak amanahnya orang-orang yang diberi duit ini, kemudian di pembahasan kontemporer, dan tidak ada di pembahasan masa silam. Enggak tahu kalau orang-orang miskin masa silam mungkin amanah-amanah ya, sehingga dikasih di pesenik gitu ya, kemudian manut-manut saja gitu ya, disimpan kemudian untuk maka di pembahasan ulama kontemporer terdapat pembahasan gimana kalau ditahan, boleh tidak ditahan. maka jawabannya ulama dalam masalah ulama fikih kontemporer, para fuqaha kontemporer berselisih pendapat tentang masalah ini. Pendapat yang paling kuat, wallahu ta'ala a'lam, kalau yang nahan itu muzaki, orang yang mau bayar zakat tidak boleh. Dia kemudian memang dia zakatnya 2,5% tadi 300 juta dia telah alokasikan 60 juta untuk si A. Namun khawatir dia tidak amanah, maka Pak ya, setiap tanggal muda jangan kesini. Nah, tapi tidak saya kasih langsung mak gelontor 60 juta. Namun setiap bulan Anda kesini saya kasihkan. Maka kalau yang nahan itu muzaki tidak boleh. Yang nahan muzaki itu tidak boleh. Yang boleh nahan muzaki itu negara. Yang boleh nahan itu negara atau lembaga yang resmi ditunjuk oleh penguasa. Maka muzaki ini boleh mengatakan kepada negara, ini saya zakat saya untuk fulan, untuk kebutuhan dia selama 1 tahun, telah saya siapkan ini uangnya 60 juta, saya serahkan kepada Anda, tolong Anda jaga baik-baik, berikan kepada dia apa yang jadi kebutuhannya. Nanti dari negara, kemudian negara lah yang kemudian ngatur untuk kemudian diambil tiap bulannya apa yang menjadi haknya. Kemudian di sini ada pembahasan tentang manakah yang lebih susah, fakir ataukah miskin. Maka para ulama mengatakan yang Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat yang ke-60 itu sudah urut, dimulai dari yang paling mendesak kemudian yang kurang mendesak, dan Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan fakir. Oleh karena itu maka bisa kita simpulkan orang yang fakir itu lebih susah daripada orang miskin. Maka orang fakir menurut pendapat yang paling kuat itu lebih susah daripada orang miskin. Kalau orang miskin itu masih punya penghasilan dan penghasilannya itu lebih dari setengah kebutuhannya namun belum cukup. Sedangkan kalau orang itu fakir, maka dia punya penghasilan namun penghasilannya kurang dari setengah kebutuhan minimal dia. Maka dia boleh jadi punya penghasilan, dia kebutuhan dia per hari 100 ribu. Ternyata kerja dia tiap hari cuma menghasilkan duit 30 ribu. Maka dia fakir. Ya, kalau dia kebutuhan dia perharinya 100 ribu, kebutuhan dia makan, dia dengan istrinya dan anaknya 100 ribu misalnya, namun penghasilan dia, dia dapat 60 ribu perharinya, maka dia miskin. Kemudian yang kedua adalah amil atas zakat. Amil atas zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh kepala negara berkaitan untuk ngurusi zakat. Tugas mereka mengambil zakat dari orang-orang yang wajib membayar zakat, kemudian menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Maka kemudian negara akan memberikan kepada mereka kadar upah mereka, meskipun dia adalah aslinya orang-orang yang kaya, karena mereka berhak untuk mendapatkan zakat dengan sebab kerja, bukan karena kebutuhan. Maka jika penguasa mengatakan mereka-mereka orang-orang semacam ini, satu dari mereka jika kerja selama satu bulan, gaji layak untuknya adalah 1.000 rial, maka akan kami berikan kepadanya uang 1.000 rial dari zakat. Lianau, karena mereka itu melakukan melakukan berbagai hal berkaitan dengan zakat, demi kepentingan zakat, maka mereka diberi dari zakat. Akan tetapi jika penguasa ingin memberikan untuk mereka dari kas negara, diambilkan gajinya dari baitul mal kaum muslim, dari kas negara, artinya dari harta dengan tujuan supaya zakat itu betul-betul bisa maksimal 100% cuma untuk orang-orang yang berhak mendapatkannya, fakir dan miskin, fala baksa, ini pun tidak mengapa. Maka berkaitan dengan amil zakat, maka yang benar bahasanya panitia masjid itu bukan amil zakat. Panitia masjid itu bukan amil zakat dan tidak berhak untuk mendapatkan upah dari zakat yang mereka kumpulkan. Karena dan bisa kita katakan asnaf amil zakat itu sudah lama hilang. Bukan karena mansuh, karena terhapus, namun karena tidak ada. Karena tidak ada. Karena amil zakat ini bagian dari sistem pemerintahan Islam. Bagian dari sistem pemerintahan Islam. Maka di antara kewajiban negara itu adalah ngambil zakat. Di antara kewajiban negara itu adalah ngambil zakat. Mengambil zakat kemudian menyalurkannya, itu otoritas 100% adalah otoritas penguasa. Nanti perlu diketahui bahasanya zakat itu berkaitan dengan harta yang kena zakat, itu ada yang namanya harta zahir dan ada harta batin. Harta zahir dan ada harta batin, ada harta yang itu terlihat dan tersembunyi. Maka kalau harta itu adalah harta batin, maka terserah antara pemilik harta dengan Allah Subhanahu wa taala, dia bayar zakat atau tidak, urusan dia. Namun yang pemerintah itu campur tangan dan wajib campur tangan adalah untuk harta yang disebut dengan harta batin, harta zahir, harta yang terlihat. Dicontohkan ya, harta terlihat itu pertanian dan peternakan. Pertanian dan peternakan itu harta yang terlihat. Kalau misalnya uang kertas atau simpanan emas, itu harta tersembunyi. Negara tidak kemudian datang orang, kemudian kelihatan orang kaya, kamu tabunganmu berapa, mana buku tabunganmu sini tak lihat, anda. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, mau bayar ataukah tidak. Nah, kalau yang kelihatan kemudian pertanian, peternakan, kok ini kok kelihatan ternaknya banyak, kemudian sawahnya berhektar-hektar, dia kelihatan manen, mumpuk ini, kok tidak kelihatan bayar zakat? Nah, ini maka nanti negara yang ngambili zakat tadi. Dalam hal ini negara kemudian mengangkat satu badan, bisa kita katakan punya satu badan yang bertugas untuk ini. Satu badan yang bertugas untuk ini. Namun badan ini betul-betul punya kewenangan, betul-betul punya kekuasaan, dia punya otoritas. Nanti amil zakat ini punya hak untuk maksa. Kalau ada orang yang enggak mau bayar zakat, dia punya tentara. Dia bawa tentara, ambil zakatnya. Nah, ini amil sungguhan. Kalau kita kan amil bohong-bohongan, ya. Karena amilnya cuma minta dia, anda telpon kami datang. Nggak, amil itu datang. Kan? Kamu bayar, enggak mau bayar tak kirimi tentara. Nah, serahkan apa yang harus kau serahkan. Dan untuk mikirkan hal ini, mereka dapat gaji bebas-bebasnya untuk kerja mereka, dan mereka ini all out, ya, tidak sambilan. Mereka profesional di sini. Mereka 100% kerjanya cuma untuk keliling ke berbagai macam tempat, dan kemudian ngumpul, kemudian bawa. Dikumpulkan, kemudian dihitung, distribusikan. Kerjaan mereka demikian, all out mereka untuk itu. Maka mereka bisa mendapatkan gaji dari zakat. Berapa besarannya? Menurut pendapat yang paling kuat, besarannya adalah berdasarkan upah standar. Dengan pekerjaan semacam ini, dengan kesibukan semacam ini, dengan tanggung jawab semacam ini, itu standarnya berapa. Dan itu tentu berbeda-beda dengan perbedaan zaman dan seterusnya. Namun tadi disampaikan, seandainya negara itu punya pandangan, biarlah zakat itu maksimal untuk fakir dan miskin. Lalu lembaga amil zakat tadi yang merupakan lembaga di bawah, tadi disampaikan itu di bawah otoritasnya, di bawah kepala negara, di bawah Ra'isul Daulah. Kemudian punya kebijakan dan mereka dikasih gaji dari Baitul Mal, yaitu dikasih gaji dari APBN, mereka digaji oleh negara, sehingga itu tidak, zakat itu betul-betul bisa tersalur kepada fakir dan miskin, maka itu tidak mengapa. Nah, namun sejak waktu lama negeri-negeri kaum muslimin itu tidak ngurusi zakat, negaranya itu tidak ngurusi zakat illa man rahimallah, kecuali negara-negara tertentu saja. Sehingga oleh karena itu maka dikatakan bahasanya orang yang berhak untuk menerima zakat dalam bentuk amil zakat ini sudah tidak ada sejak waktu yang lama, sehingga tinggal pembahasan teoritis. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ridwana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.